Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada kita apa yang telah terjadi, apa yang telah Allah ciptakan. Dan yang tersembunyi apa? Allah akan memuliakan. Baik. Sekarang kita baca ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, maka fasajadu, seluruh malaikat akhirnya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia enggan dan menyombongkan diri, dan ia termasuk dari orang-orang yang kafir, atau termasuk dari makhluk yang kafir. Kita baca apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah, baru nanti kita tambahkan dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, "Tsumma amarahum ta'ala bisujudi li Adam ikraman lahu wa ta'dhiman." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk pemuliaan terhadap Adam dan sebagai bentuk pengagungan terhadap Adam. Wa 'ubudiyatan lillahi ta'ala, dan sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini perlu diperhatikan. Ketika sujudnya para malaikat alaihimussalatu wassalam kepada Adam bukan sebagai bentuk peribadatan kepada Adam, tetapi sebagai bentuk ketaatan dan peribadatan kepada siapa? Allah. Jadi malaikat sujud itu adalah bentuk ketaatan dan bentuk penghambaan diri kepada Allah, bukan kepada Adam. Makanya di sini bisa menjawab pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluk sujud kepada makhluk? Ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasjudu syakhsun li syakhsin walau umirtu an yasjuda syakhsun li syakhsin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Artinya, tidak boleh seseorang sujud kepada orang lain, sesama makhluk, enggak boleh. Sebagai bentuk peribadatan, enggak boleh. Seorang makhluk sujud kepada makhluk lain sebagai bentuk peribadatan makhluk ini kepada makhluk itu, tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kalau seandainya aku diperintahkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya yang paling pantas adalah seorang istri sujud kepada suaminya, saking besarnya hak suami terhadap istrinya." Cuma permasalahannya sujud tidak boleh. Nah, dari sini kita bisa mengambil ke hukum bahwasanya sujud sebagai bentuk peribadatan tidak diperbolehkan kepada seorang makhluk. Lalu bagaimana dengan surat Al-Baqarah ayat 34? Dia akan bertanya seperti itu nanti. Maka jawabannya bagaimana? Sujudnya para malaikat alaihimussalam kepada Adam bukan sujud ibadah kepada Adam, tetapi sujud penghormatan dan pengagungan kepada Adam. Bukan sujud ibadah. Dan sebenarnya para malaikat sedang beribadah kepada Allah dengan mengerjakan sujud kepada Adam, yaitu mentaati perintah Allah. Jadi yang perlu dicatat adalah asal hukum sujud seorang makhluk kepada makhluk haram hukumnya. Asal hukum sujud seorang makhluk kepada makhluk haram hukumnya, kecuali sujudnya para malaikat kepada Adam alaihi salam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Saya ulangi, asal hukum sujud seorang makhluk kepada makhluk haram hukumnya, kecuali sujudnya para malaikat kepada Adam alaihi salam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Syekh tadi, bahwasanya amarhum ta'ala bisujudi li Adam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, ikraman lahu wa ta'ziman, sebagai bentuk pemuliaan untuk Adam dan sebagai bentuk pengagungan. Wa ubudiyatan lillahi ta'ala, lihat, dan sebagai bentuk penghambaan diri, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, bukan kepada Adam. Makanya boleh di sini malaikat sujud kepada Adam. Sebenarnya dia adalah memenuhi perintah siapa? Allah. Famtathalu amrallah, maka akhirnya para malaikat pun mengerjakan perintah Allah. Wabadaru kullahum bisujud. Nah, ini yang perlu kita contoh dari malaikat. Saya kan sering mengatakan, saya ingin ngisi judul kajian dengan judul mencontoh para malaikat. Salah satu yang perlu dicontoh dari para malaikat, apabila ada perintah, mereka langsung mengerjakan tanpa tendeng alih-alih. Ya Allah, kenapa harus sujud? Ya Allah, dia kan makhluk diciptakan dari tanah. Ya Allah, dia kan makhluk yang baru lebih daripada kami. Kami kan sudah lama. Ya Allah, enggak ada perkataan seperti itu dari malaikat. Diperintahkan untuk sujud, usjudu, langsung sujud. Ini perlu kita contoh. Aqimus shalah, dirikan salat, dirikan salat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tinggalkan yang lain. Ya. Ini contoh yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa atuz zakah, bayarlah zakat, maka tanpa tendeng alih-alih. Dan ini petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya katakan, sering saya katakan, ketika ada perintah Allah, kemudian kita dengan segera, tanpa kita memutar-mutar keadaan, memutar-mutar perasaan, kita dengan segera mengerjakan perintah tersebut, itu merupakan salah satu nikmat terbesar dari Allah. Saya pernah ketemu orang kok tidak mau bayar zakat. Kata dia, Ustaz, kayaknya syariat zakat ini memberatkan umat. Saya pernah ketemu orang juga tidak mau sholat berjamaah. Sama juga jawab pernyataannya. Kayaknya sholat berjamaah ini memberatkan umat Islam. Ustaz. Orang kan punya kebutuhan masing-masing. Ada dia sebagai pedagang, ada dia sebagai pegawai, ada dia sebagai penjaga toko, ada dia sebagai guru, ada dia sebagai dokter, punya kesibukan masing-masing. Ya sholat bisa di mana saja, tidak mesti harus di masjid. Ini mengganggu aktivitas manusia. Subhanallah. Ya, ini para ikhwah sekalian. Jadi termasuk nikmat Allah terbesar ketika ada perintah Allah kita kerjakan dengan langsung, tanpa tendeng aling-aling, tanpa mencela-mencele, maka itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu. Dan ini mencontoh para malaikat, sebagaimana dikatakan oleh Syekh, badiru kullahum bisujud. Maka boleh dicatat contoh yang perlu, kelakuan yang perlu dicontoh dari para malaikat adalah bersegera mengerjakan perintah. Dan perintah di sini dua sisi. Amrun amarakallahu bihi au nahyun nahakallahu anhu. Perintah yang Allah perintahkan kamu atasnya atau larangan yang Allah larang kamu untuk mengerjakannya. Jadi perintah di sini dua hal, perintah untuk mengerjakan atau larangan untuk menjauhi. Ini perlu dicontoh dari kita, dari para malaikat, ya. Jangan, dan sifat at-taswif, subhanallah, ini bersambung ke yang lain. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menyatakan, at-taswif ra'su amwalil mafalis. Artinya, sikap menunda-nunda, sikap kena-kena, terutama ini misalkan dalam hubungan berumah tangga, sang suami lagi ingin dilayani, maka jar istri ada ngibah. Ini sinetron terakhir baik. Episode terakhir, apalagi alasannya itu. Kalau alasannya yang mungkin dianggap wajar saja itu sudah mendatangkan laknat dari para malaikat sampai subuh, dalam riwayat yang lain sampai suami tersebut ridha, mana yang lebih lama, sampai subuh atau sampai suami tersebut ridha? Sampai suami tersebut ridha, mungkin 10 tahun lagi mencari keridhaan suami, itu parah ya, hati-hati. Nah, ini para ikhwan, at-taswif ra'su amwalil mafalis. Menunda-nunda adalah modalnya orang-orang bangkrut. Sikap menunda-nunda. Kenapa demikian para ikhwan sekalian? Karena dengan menunda kita akan menumpuk pekerjaan yang aturan dikerjakan hari ini kita tunda besok, padahal besok mungkin dapat pekerjaan yang lebih banyak. Maka jangan sampai menunda-nunda. Dari sinilah para sahabat di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan dalam riwayat Bukhari, beliau mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika masuk pada waktu pagi, maka jangan tunggu waktu sore untuk beramal. Jika masuk waktu sore, "Idza amsaita fala tantadhirus sabah." Jika masuk waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Dan beramal apapun, dan dua sisi tadi, apa yang saya sebutkan dua sisi, yang pertama Pak, perintah yang Allah perintahkan atau larangan yang Allah larang. Ya, ketika kita mendengar larangan Allah dan kita lagi bergelimang dengan larangan tersebut, termasuk mencontoh para malaikat, tinggalkan larangan secepat itu, secepat mungkin, sesegera mungkin, tanpa ditunda-tunda. Baik. Kemudian ba wa badaru kulluhum bisujud, maka akhirnya mereka seluruhnya para malaikat bersegera untuk mengerjakan sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Intana anis sujud wastakbara an amrillah wa ala adam. Dia menahan diri dari sujud dan menyombongkan dari perintah Allah dan juga menyombongkan atas Adam. Pelajaran menarik dari ini bahwasanya seperti yang dikatakan oleh Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, "Idza ra'aita rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna lahu aqwan." Artinya, jika engkau melihat seseorang bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya maksiat tersebut akan ngajak saudari-saudarinya. Contoh iblis bermaksiat kepada Allah, tidak mau sujud. Diperintah sujud, tidak mau sujud. Maksiat tidak? Maksiat kan? Diperintah sujud, tidak mau sujud. Maksiat. Kemudian ada maksiat yang lain, istakbara. Sombong. Bukan hanya sombong kepada Adam, lebih parah lagi dia sombong terhadap perintah Allah. Kemudian yang kedua, sombong kepada Adam. Jadi maksiat tidak mau sujud, mengajak saudari-saudari lainnya. Yaitu maksiat sombong kepada Allah, terhadap perintah Allah, dan sombong terhadap Adam alaihissalam. Pelajaran yang menarik juga, jadi bisa diambil pelajaran dari cerita ini, bahwasanya iblis mengerjakan maksiat-maksiat setelah mengerjakan satu maksiat. Tulis seperti ini. Iblis mengerjakan maksiat-maksiat setelah mengerjakan satu maksiat. Dan subhanallah, ya, itulah tersiksanya orang yang bermaksiat. Akan sulit untuk terlepas darinya. Ada orang yang suka cerita sama saya. Kalau habis nonton sinetron, itu istighfar. Astagfirullah, kenapa kamu? Padahal mata bermaksiat, telinga bermaksiat, gitu? Kemudian waktu habis, kepala pusing, belum guring, ya, yang dapat cuma dosa. Di situ tersiksanya orang bermaksiat, susah untuk melepaskan dosa. Tersiksanya orang maksiat adalah susah untuk melepaskan dosa. Coba lihat, subhanallah, ini contoh nyata. Iblis setelah dia tidak sujud kepada Adam. Lihat ya, dia sulitnya bermaksiat, melepaskan diri dari maksiat. Setelah dia tidak sujud kepada Adam, dia menyombongkan diri, dosa lain ini. Menyombongkan diri lagi kepada Adam. Pertama sombong kepada perintah Allah, yang kedua sombong kepada Adam alaihissalam. Yang ketiga, dia malah mengatakan, Rabbi bima aghwaitani. Sebagaimana dalam beberapa surat, di antara surat Al-A'raf. Wahai Allah, sebagaimana engkau telah menyesatkan aku dari jalan yang lurus. Anzirni ila yaumi yub'atsu. Berikan aku umur sampai hari dibangkitkan manusia. Untuk apa? Bukan untuk taubat malahan. La'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan lencengkan seluruh hambamu. Coba bayangkan. Jadi satu maksiat, ya, dia akan terus bertambah. Bahkan memuncak maksiat. Yang aturan tadi dia cuma satu, tidak mau sujud. Ditambah dengan dia sombong kepada Allah, tambah lagi sombong kepada manusia, tambah lagi malah, sudah, berikan saja umur yang panjang ya Allah, agar aku bisa menyesatkan mereka. Coba kalau seandainya dia di sini saja, tidak mau sujud saja, selesai ini. Ya. Selesai di sini. Artinya dosanya bisa dia miliki, tidak ngajak orang lain. Tetapi setelah itu malah dia minta dipanjangkan umur bukan untuk taubat. Malah minta dipanjangkan umur ingin menyesatkan manusia. Yang artinya setiap manusia yang sesat, yang nanggung dosanya, siapa? Iblis, tanpa mengurangi dosa manusia-manusia yang sesat tadi. Jadi, ya. Jadi semakin orang bermaksiat, tersiksanya orang maksiat, bukan dia tersiksa, disiksa di akhirat saja. Salah satu tersiksanya adalah perasaan dia tidak susah untuk lepas dari maksiat. Susah. Orang yang suka berdagang, kemudian dari dagangnya dia suka menipu, entah mengurangi timbangan, mengurangi takaran dan semisalnya. Susah dia untuk lepas dari kenyamanan, keenakan untuk bermaksiat. Apalagi ditambah dengan yang kemarin saya sebut istidraj. Yaitu semakin maksiat tambah nikmat. Maksiat nikmat. Oh, ini tambah enggak ngerasain. Coba pian takuni saja pekerja-pekerja sekomer, jangan takuni kenapa datangi. Enggak, coba perhatikan saja para wanita pekerja sekomersial. Ya. Susah mereka untuk meninggal. Seakan-akan kalau tidak keluar malam dengan dandanan yang super minim, itu rasanya ada yang kurang dari tubuh mereka. Subhanallah. Itulah jenis maksiat. Dan terbukti kepada iblis. Ya, iblis dia tidak sujud, datang langsung yang lain. Kesombongan yang kedua, ditambah setelah itu menjadi benar-benar terkutuk. Apa? Menyesatkan. Di situ sulitnya orang. Maka jangan pernah coba-coba. Coba-coba ninggalin sholat. Misalkan, kita ini kan sudah salafi. Ngaji salaf. Di pasar, ninggalin sholat terhadap kawanan dua lelah. Ninggalin sholat. Artian ninggalin sholat, tidak berjamaah, nanti bisa dikerjakan di akhir. Itu besoknya kenyamanan. Apalagi pas hari itu banyak konsumen datang. Ternyata pas lagi sholat asar lagi rame-raminya. Susah untuk meninggalin. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan baik-baik. Kemudian ada pelajaran yang menarik juga di sini yang disinggung oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahkan di dalam tafsir beliau, beliau menyebutkan beberapa riwayat yang sangat banyak hanya menjelaskan permasalahan satu. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ini Allah berfirman, dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat. Otomatis redaksinya kepada siapa? Para malaikat kan redaksinya kan? Usjudu li Adam. Li Adam. Sujudlah untuk Adam. Sujudlah, kata-kata sujudlah ini untuk siapa? Perintahnya untuk siapa? Para malaikat. Tetapi ketika itu, setelah para malaikat sujud, Allah berfirman, fasajadu. Nah, fasajadu. Maka sujudlah seluruh malaikat. Illa iblis. Kecuali iblis. Apa yang bapak-bapak paham? Monggo yang tadi sendiri. Seolah-olah iblis adalah bagian dari malaikat. Ya kan? Pengecuali ya? Hah? Nah, disinilah yang dikupas oleh Imam Ibnu Katsir dengan menyebutkan beberapa riwayat. Paham permasalahannya sekarang? Kita pahami dulu permasalahannya. Allah berfirman kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat. Redaksinya kepada siapa? Para malaikat. Apa perintahnya? Usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Maka para malaikat pun langsung sujud sebagaimana sudah kita sebutkan faedahnya. Mengerjakan langsung sujud tersebut. Illa iblis, kecuali iblis. Kok ada illa iblis ini? Seakan-akan sebagaimana disebutkan tadi, iblis adalah bagian dari, paham ya? Nah, kok bagaimana ceritanya sampai iblis bagian dari malaikat? Nah, ada beberapa tafsiran di sini yang disebutkan oleh para ulama salaf, ya, perhatikan baik-baik. Yang disebutkan oleh Abdullah tafsiran pertama. Jadi permasalahannya adalah perkataan, tulis begini, permasalahan, tulis begitu, permasalahan. Perkataan kecuali iblis seakan menunjukkan iblis adalah bagian dari malaikat. Perkataan kecuali iblis seakan menunjukkan iblis adalah bagian dari malaikat. Maka jawabannya adalah Jawabannya itu yang pertama, tafsiran Abdullah bin Abbas. Ya. Kita ketahui bahwasanya ini kenapa sih bermasalah ya? Karena iblis itu bukan dari malaikat. Iblis itu adalah makhluk yang diciptakan dari api. Malaikat makhluk yang diciptakan dari cahaya. Beda. Nah, permasalahannya sekarang pada firman Allah ini illa iblis, melainkan iblis, ini menunjukkan seakan-akan iblis adalah bagian dari malaikat. Nah, di sini permasalahannya. Nah, sekarang tafsiran yang pertama, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kana iblisu min hayyin min ahya'il malaika. Artinya, iblis adalah salah satu penduduk dari kampung-kampung yang dihidupi oleh malaikat. Yang dihidupi oleh malaikat. Dan iblis adalah dari golongan jin yang diciptakan dari marij. Tulisannya marij, api neraka. Dan iblis adalah golongan dari jin yang diciptakan dari marij, api neraka. Tulisannya begini dalam bahasa Arab, marij. Marijun. Marijun itu, Bapak kalau ngelihat api, itu kan ada begini. Nah, ini marij. Ya, lidah, ujung-ujung lidahnya api. Itu bagian yang paling panas. Ya. Jadi ujung-ujung lidahnya api. Nah, ini tafsiran dari siapa? Dari Abdullah bin Abbas. Tambahan lagi tafsiran dari Abdullah bin Abbas. Namanya Al-Haris. Nama iblis waktu itu adalah Al-Haris. Ya, kemudian tafsiran dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lamma faragha Allahu min khalqi ma ahabba istawa 'alal 'arsy, faj'ala iblis 'ala mulki as-sama'i ad-dunya wa kana min qabilatin minal mala'ikah. Yuqalu lahum al-jinn." Wa innama summul jinna li'annahum khazanul jannah. Wa kana iblis ma'a mulkihi khazinan. Wa waqa'a fi sadrihi kibr. Perhatikan. Ini ada penjelasan menarik dari Abdullah bin Abbas. Kenapa sampai iblis itu sombong kepada Adam. Perhatikan. Ketika Allah telah menyelesaikan dari penciptaan apa yang ia inginkan, Allah beristiwa di atas arsy. Maka akhirnya setelah itu iblis menjadi raja di langit dunia. Menjadi raja di langit dunia. Dan iblis adalah salah satu kabilah dari malaikat. Kabilah. Nah, ini tafsiran Abdullah bin Abbas. Bahwasanya iblis adalah salah satu kabilah dari malaikat. Dinamakan jin karena mereka adalah penjaga surga. Dan iblis berarti mempunyai dua kekuasaan. Raja di langit dunia dan penjaga surga. Inilah yang menyebabkan iblis sombong kepada Adam. Jadi ringkasannya tafsiran Abdullah bin Abbas, makanya saya kan tidak mau mengajak Bapak untuk baca tafsir Imam Nukati. Saya tidak ingin mengajak membaca tafsir Ibnu Katsir karena banyak periwayatan yang membingungkan para pemula. Tapi saya ingin sedikit-sedikit mengambil darinya agar kita mendapatkan faedah dari perkataan para ulama salaf. Bahwa tafsir Abdullah bin Mas'ud ringkasannya, iblis adalah salah satu kabilah dari kabilahnya para malaikat. Dengan begitu klop ketika Allah mengatakan illa iblis, melainkan iblis tidak mau sujud. Karena memang iblis adalah yang tinggal bersama para malaikat. Meskipun dia secara penciptaan beda. Karena dia adalah salah satu kabilah dari kabilahnya siapa? Para malaikat. Dan dia dinamakan jin. Kenapa jin? Karena dia adalah penjaga surga. Jadi di sini iblis mempunyai dua kekuasaan. Pertama, berkuasa atas langit dunia. Yang kedua, sebagai penjaga surga. Itu yang menyebabkan iblis akhirnya apa? Maka saya sering berpesan kepada orang-orang yang dilebihkan oleh Allah dari sisi apapun. Harta, bentuk tubuh, kemudian pangkat, biasanya condong untuk menyombongkan. Karena memang punya sarana. Ya. Dan perlu diperhatikan berarti orang-orang yang dibelikan kelebihan dari orang lain, baik dari postur tubuh misalkan lebih tinggi. Dan kalau lebih tinggi misalkan saya berdiri, lebih tinggi melihat. Ya, begitu kan. Jadi orang kalau lebih tinggi daripada orang lain, dia akan agak condong untuk menyombongkan diri. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dirahmati oleh Allah, akan ada sarana untuk menyombongkan diri. Orang yang diluaskan ilmunya, ada sarana untuk menyombongkan diri terhadap orang-orang yang bodoh. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Maniltamasa al-ilma bi ghairillah, barang siapa maniltamasa al-ilma liyumariya bihi al-ulama, barang siapa yang menuntut ilmu agar dia menentang atau mendebat para ulama, kemudian menghinakan orang-orang bodoh, maka ini tidak tercium darinya bau surga." Karena orang yang berilmu itu dia mempunyai sarana untuk menyombongkan diri. Nah, iblis begitu. Dia punya dua hal. Punya kekuasaan atas apa? Langit dunia. Ingat langit dunia saja ya. Yang kedua apa? Penjaga surga. Akhirnya dia menyombongkan kepada diri dia sendiri. Nah, ini tafsiran dari siapa? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di sana ada lagi tafsiran dari Abdullah bin Abbas yang kedua. Beliau mengatakan, ini tafsiran yang kedua ya, dari Abdullah bin Abbas. Dan sering seperti itu, Abdullah bin Abbas menafsirkan dengan tafsiran kedua. Jadi jangan heran, bukan satu tafsiran saja. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Kana iblis qabla an yarkabal ma'siyah minal malaikah ismuhu Azazil." Iblis sebelum dia melakukan maksiat, termasuk dari malaikat, namanya Azazil. Azazil. Jangan, ini tidak boleh dinamai anak dengan Azazil. Ya, hari itu ya juga dua. Ya. Wa kana min sukanil ardh. Dan dia termasuk daripada penduduk bumi. Wa kana asyaddul malaikati ijtihadan. Dan dia termasuk malaikat yang paling semangat ibadahnya. Wa aktsaruhum ilman, dan paling banyak ilmunya. Fadzalika da'ahu ilal kibr, persis seperti apa yang saya sebutkan. dan itu yang mendorong dia akhirnya untuk sombong. Ahli ibadah, banyak ilmu, sehingga meremehkan orang lain. Maka mungkin bisa dicatat sebagai tambahan faedah pagi ini sebelum kita tutup, ya, janganlah kelebihan yang Allah berikan kepada Anda membuat Anda sombong. Ya, janganlah kelebihan yang Allah berikan kepada Anda membuat Anda apa? Sombong. Ya. Jadi saya ulangi permasalahan kita sekarang, bahwasanya permasalahan kita adalah illa iblis, melainkan iblis. Seakan-akan di sini iblis adalah apa? Bagian dari siapa? Para malaikat. Nah, benarkah itu? Maka jawabannya tidak. Sebagaimana yang ditafsiri oleh beberapa sahabat, di antaranya siapa? Abdullah bin Abbas. Bahwasanya iblis dahulunya adalah penduduk kampung dari kampung-kampung para malaikat. Tetapi secara penciptaan dia beda dengan malaikat. Iblis diciptakan dari api yang disebut dengan ma'arij, lidah-lidahnya api itu. Dan namanya siapa? Al-Harith, pakai ta. Ha, alif, ro, dan ta. Harith. Ya. Sedangkan tafsiran dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya iblis adalah kabilah dari malaikat. Dan dia mempunyai dua keutamaan. Sebelum dia murtad, kafir, terkutuk, terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dua yang dimiliki oleh iblis apa? Menjaga surga, kemudian memiliki kekuasaan atas langit dunia. Kemudian dia tidak sujud, akhirnya dikeluarkan oleh Allah. Dan satu pelajaran menarik lagi, Pak. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Sekali maksiat bisa menghancurkan seluruh nikmat yang Allah. Maka hati-hati. Sekali maksiat iblis, bisa semua keutamaan yang Allah berikan kepada iblis, hancur. Ahli ibadah, itu kan keutamaan. Ahli ilmu, keutamaan. Tapi gara-gara satu maksiat, hancur. Sekali maksiat, maka dapat menghancurkan semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah terhadap semua. Demikian. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan, Pak, pagi ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berarti. Saya ulang-ulang sekali lagi, kelebihan yang Allah berikan pada Anda dalam hal apapun, postur tubuh, kebaikan rupa, kemudian kekayaan, keilmuan, kekuatan, jangan sampai menjadikan kita sebagai sarana sombong kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, mau tanya, Puan. Silakan. Mengenai nama iblis tadi yang Haris tadi, Ustaz. Ana punya teman dua. Yang satu Harithah. Nah, yang kedua, sebagai kunyah dia, Abu Harith. Yang mana yang benar ini, Ustaz? Wallahu a'lam, saya lebih condong berpendapat lebih baik dijauhi nama tersebut. Ya, nama tersebut saja. Karena pernah, kalau tidak salah ingat, Nabi Muhammad SAW pernah mengganti seseorang yang bernama Harith. Kemudian dilarang juga seseorang berkunyah Abul Har. Nanti saya akan carikan riwayatnya, tapi saya ingat itu. Sa. Ya. Harith, ha, alif, ro, dan ta. Coba kita periksa lagi nanti permasalahan ini. Allahu a'lam. Nah. Kasih mik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat upacara-upacara di Jakarta, termasuk menuruti, mengikuti kehendak pemerintah, ambil saja pemainnya PNS, apakah itu guru agama, pengadilan agama, di daerah gubernur dan sebagainya, kita disuruh sujud dengan penghormatan. Sementara pelajaran tadi adalah asal hukum sujud kepada makhluk, termasuk manusia dalamnya kan, haram hukumnya. Nah, kita menghormat kepada presiden, kepada pembina upacara gubernur kan, hormat gerak, kepada bendera, hormat gerak. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan ini agak ngeri kita melaksanakan itu. Tapi kalau dikaitkan dengan akidah, ini sepertinya tidak masalah. Umpamanya kita tidak menduakan Tuhan, tidak mensekutukannya. Tapi dalam konteks penghormatan ini, kita hanya isyarat saja bahwa tangan kita begini, alif lam ha Allah gitu, kita hakikatnya kepada Allah saja. Dalam ketentuan pemerintahan, kita ikuti upacara itu seolah-olah ini hormat kepada makhluk. Ya. Ini bagaimana? Ya, kalau seandainya yang begini dikatakan kepada Allah itu terlalu mengada-ngada, terlalu berlebih-lebihan. Jadi permasalahan hormat kepada ketika upacara, maka apabila hal itu merupakan syarat dari pengikut upacara, dia bukan sebagai ibadah. Dia adalah ritual gerakan yang dikerjakan ketika upacara. Dan tidak ada penghambaan diri di sana. Jadi wallahu alam tidak. Yang tidak boleh adalah kita mengkultuskan orang tersebut atau menghambakan diri kepada orang tersebut. Itu yang dilakukan. Wallahu alam. Nah, ada yang lain? Pak Kemi. Dari tiga pendapat ini, Ustaz, tentang iblis yang mana yang rajih, Ustaz? Semuanya rajih. Ya, semuanya bisa diambil pendapat. Karena Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwasanya ini semua perkataan, tidak ada nas yang sampai langsung atau sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini adalah perkataan para sahabat. Jadi perkataan Abdullah bin Mas'ud, perkataan Abdullah bin Abbas, nanti ada perkataan para tabi'in. Ya, semuanya mengatakan hampir serupa. Jadi semuanya rajih bahwasanya malaikat iblis bukan dari malaikat, tetapi iblis adalah makhluk yang diciptakan dari api, lidahnya api, kemudian dia hanya tinggal di kampung-kampung para malaikat. Nah, cukup kiranya. Ya, silakan. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Begini, Ustaz. Apabila kita misalnya berada di lingkungan para iblis, misalnya di lingkungan ada orang-orang yang munafik atau apa ya, kebanyakannya begitu misalnya di dalam lingkungan kita, teman-teman berjamaah susah, ada yang sholatnya, itu kira-kira bagaimana sikap kita terhadap itu? Yang paling pertama, ajak dengan lembut. Ya, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Karena memang apa katanya, kata Pak Ustaz tadi, dia kan begitu melaksanakan maksiat satu, dia akan maksiat lagi yang lainnya. Jadi semua lingkungan itu akan maksiatkan. Iya. Itu yang. Yang paling pertama, kalau mereka Muslim, ya, ajak mereka. Mungkin Bapak sebagai pencerah dan cahaya bagi mereka. Artinya cahaya yang Allah Subhanahu wa taala tunjuk untuk memberikan keterangan kepada orang-orang yang sedang terlena menjauhi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka dengan cara yang baik, dengan ilmu. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah, yaitu dengan ilmu dan dengan nasihatnya. Jadi yang kedua, minta ketetapan hati. Karena jangan-jangan ketika kita tinggal di lingkungan seperti itu, kita akan mencontoh mereka. Karena lingkungan memang sangat pengaruh sekali terhadap manusia. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.